Salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dha'il Kitab Sunnah. Qala al-mu'allifuna hafizahumullahu ta'ala. Al-mas'alatu saniyatu istiqbalul qiblati wa istidbaruha hala qada'il hajati. Poin permasalahan yang kedua adalah menghadap kiblat dan membelakanginya saat buang hajat. La yajuzu, tidaklah diperbolehkan menghadap kiblat, tidak pula membelakanginya saat buang hajat, manakala fi sahra, di tempat yang terbuka, bila ha'il, tanpa penghalang. Berdasarkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari radallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita," jika kalian mendatangi ghait, tempat buang hajat. Makna asli dari ra'id adalah tanah yang landai. Karena di masa Nabi belum ada WC, kakus atau toilet. Orang buang hajat ya di belakang rumah. Cari tempat yang dianggap aman dan tempat yang dianggap nyaman adalah tempat yang landai. Fala tastaqbilul qiblata, maka janganlah kalian menghadap kiblat, jangan pula membelakanginya. Walakin sariku au gharibu, akan tapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Kita untuk kalimat akan tapi sariku au gharibu, hendaklah kalian menghadap ke timur atau ke barat. Kalimat ini kita takwil dengan kita katakan, ndaklah kalian wahai penduduk Madinah, ndaklah kalian menghadap ke timur atau ke barat. Karena kiblat penduduk Madinah adalah selatan, maka jika mereka menghadap ke timur ataukah ke barat, maka mereka tidak menghadap kiblat yaitu selatan, tidak pula membelakanginya yaitu utara. Oleh karena itu, maka kalian di sini kita tidak kita maknai kaum muslimin, namun kita takwil. Namanya ini disebut dengan kita takwil, takwil dengan akan tapi ndalah kalian wahai penduduk Madinah. Dan takwil adalah satu hal yang diperbolehkan jika ada dalil yang mengharuskannya. Dan dalil yang mengharuskan untuk kita takwil dengan adalah kalian wahai penduduk Madinah menghadap ke timur dan ke barat, indikator atau qarinah yang memalingkannya adalah kalimat sebelumnya, fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha, janganlah kalian menghadap kiblat, jangan pula kalian membelakanginya. Karena tidak boleh membelakangi kiblat, tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakanginya. Padahal kalau tempat kita di Indonesia menghadap ke barat itu malah menghadap kiblat, maka jelaslah bahasanya yang dimaksud dengan syariku au gharibu adalah makna khusus, yaitu ndaklah kalian wahai penduduk Madinah. Maka kita melakukan takwil bukan karena suka-suka. Kita melakukan takwil dalam hal ini karena ada alasan, indikator. Indikatornya adalah kalimat, janganlah kalian menghadap kiblat, jangan pula kalian membelakanginya. Nah, untuk penduduk Madinah, janganlah kalian menghadap kiblat, artinya janganlah menghadap selatan. Janganlah kalian membelakanginya, artinya menghadap ke utara. Akan tapi tidaklah kalian menghadap ke timur atau ke barat. Maka di sini dalil bahasanya mata angin yang teranggap dalam syariat cuma 4 saja. Maka orang itu terbebas dari menghadap utara dan selatan manakala dia menghadap barat dan timur. Maka mata angin yang diakui atau yang dipakai dalam syariat 4 mata angin. Maka tenggara dan sebagainya, barat daya, barat laut itu tidak terpakai. Oh, yang jadi tolak ukur kalau tenggara, tenggaranya gimana? Dekat ke selatan atau dekat ke timur? Ya. Kalau dia lebih dekat ke selatan, kita katakan selatan. Kalau dia lebih dekat timur, maka kita katakan timur. Dan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, maka tibalah kami di negeri Syam dan kami jumpai bahasanya marahit, kakus atau tempat buang hajat, qad buniyat, dibangun menghadap Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kami pun menyimpang darinya. Kami pun tidak mengikuti arah bangunan tersebut. Wa nastaghfirullah, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika para sahabat atau sejumlah sahabat sampai di negeri Syam itu sudah dikenal teknologi atau kemajuan budaya adanya toilet dan kakus. Nabi sahabat, ketika Nabi dan para sahabat tidak ada dikenal yang namanya toilet dan kakus. Mereka tahu adanya bangunan khusus untuk toilet dan kakus ini. Ketika mereka menaklukkan negeri Syam, maka mereka masuk ke dalam toilet-toilet tersebut. Namun ketika mereka berada di toilet, mereka kemudian menyadari kalau ini malah menghadap kiblat. Akhirnya mereka putar badan dan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Tafsir Alam Syarhumdatul Ahkam dikatakan mereka memohon ampun di dalam hati. Maka di sini menunjukkan bahwasanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dan beberapa sahabat yang lain yang tiba di negeri Syam, banyak dari mereka meyakini larangan menghadap ke kiblat dan membelakanginya itu berlaku meskipun di dalam bangunan. Kemudian amma ingkana fi bunyan, adapun jika di bangunan atau di tanah lapang atau di tempat terbuka, akan tapi antara orang yang buang hajat dan kiblat terdapat sesuatu yang menutupinya, maka ini tidak mengapa. Dan ini pendapat jumhur ulama dalam masalah ini dalam rangka mengkompromikan berbagai dalil. Namun sebagian ulama memegangi hadis Abu Ayyub yang menunjukkan tidak bangunan dan di luar bangunan sama saja. Menimbang hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bulu kencing di rumahnya menghadap Syam dan Palestina itu Syam dan Masjidil Aqsa itu Syam, dan ini adalah kebalikannya, dan itu adalah letaknya utaranya kota Madinah. Mustadbiral Ka'bah, sehingga posisinya membelakangi Ka'bah. Kemudian hadis Marwan Al-Asghar, dia mengatakan satu hari satu ketika Ibnu Umar menderumkan untanya, nyuruh untanya supaya duduk. dia derumkan menghadap kiblat, kemudian duduklah Ibnu Umar kencing menghadap untanya. Maka aku bertanya, maksudnya wallah alam, setelah Ibnu Umar selesai kencing, aku bertanya, wahai Aba Abdirrahman, bukankah terlarang semacam ini? Maka Ibnu Umar mengatakan, betul, namun innama nuhya an hadza, hanyalah ini terlarang, fil fadha, manakala di tempat yang terbuka. Adapun jika ada antara dirimu dengan kiblat syai'un, sesuatu yang menutupi, syai'un yasturka, sesuatu yang menutupimu, fala ba'sa, tidak mengapa. Riwayat Ibnu Umar ini diriatkan oleh Abu Dawud, Daruqutni, Al-Hakim, dinilai sahih oleh Daruqutni, dinilai sahih oleh Al-Hakim, disetujui oleh Dzahabi, dinilai hasan oleh Ibnu Hajar, Al-Hazimi, dan Al-Albani. Dan ini pendapat jumhur yang membedakan antara bangunan dan tempat terbuka. Namun di sini penulis mengatakan, wal afdhal, dan yang lebih baik, tarku dzalika, meninggalkan hal tersebut, tidak menghadap dan membelakangi kiblat meskipun di dalam bangunan. Wallahu a'lam. Kenapa lebih baik? Khujan anil khilaf, dalam rangka keluar dari perselisihan ulama. Namun jika tidak boleh, tidak harus, terpaksa menghadap di dalam bangunan toilet atau WC, maka yang diambil oleh penulis buku ini adalah pendapat jumhur bolehnya hal tersebut. Maka bisa kita katakan tentang masalah ini, bagaimanakah kalau di dalam bangunan, di dalam WC, ini adalah permasalahan yang diperselisihkan para sahabat. Bolehkah menghadap kiblat atau membelakanginya, manakala di dalam bangunan. Kita lihat, kalau Abu Ayyub, tidak boleh. Perlu istighfar. Perlu mohon ampun kepada Allah. Artinya dosa. Dan Ibnu Umar boleh. Nah, dari mana Ibnu Umar bisa memastikan innama nuhya an hadza fil fadha? Maka kemungkinan besar kesimpulan Ibnu Umar ini karena melihat Nabi kencing di dalam rumah. Yang tadi kencingnya membelakangi Ka'bah. Namun ini adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sifat dari perbuatan Nabi itu memiliki banyak kemungkinan. Lain halnya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Ayyub. Oleh karena itu ulama yang melarang untuk menghadap kiblat ataupun membelakanginya meskipun dalam bangunan juga adalah pendapat yang cukup kuat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, guru dari Syekh Ibnu Baz, demikian juga Al-Albani, menilai sama saja apakah di bangunan ataukah di luar bangunan, tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Kemudian permasalahan yang ketiga, mayusannu apa, mayusannu fi'luhu, hal-hal apa sajakah yang dianjurkan untuk dikerjakan bagi orang yang mau memasuki khala, tempat buang hajat. Ini khala diambil kata-kata khuluun, artinya sepi dan sunyi, karena orang di masa silam buang hajat tidak di WC, tidak di kakus dan toilet, maka di cari tempat yang sepi, sunyi, tidak dilihat orang, dan tidak diganggu orang. Maka dianjurkan bagi orang yang mau memasuki al-khala, tempat buang hajat, untuk mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubaith. Dengan nama Allah, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Wa indal intiha, dan pada saat keluar, atau wa indal intiha, dan pada saat selesai, wal khurud, dan keluar, maka mengucapkan ghufranaka, ya Allah, ampunanmu, berikanlah ampunanmu untukku. Dan mendahulukan kaki yang kiri ketika masuk dan kaki yang kanan ketika keluar. Wa alla yakshifa auratahu, dan tidak membuka dan menyingkap auratnya sampai posisi pantatnya dekat dengan tanah. Wa idza kana fil fadha', dan jika dia buang hajat di tempat terbuka, maka dianjurkan untuk al-iba'at wal istitar, maka adalah dia mencari tempat yang jauh dari banyak orang, wal istitar, dan tempat yang tersembunyi di balik rumpun pohon pisang atau pohon bambu, namun ya hati-hati kalau ada ular dan sebagainya. Hatta la yura, sehingga tidak terlihat. Dan dalil untuk itu semua, untuk poin-poin di atas, hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kharajna, kami berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu safar, di satu perjalanan, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangi tempat bira hatta yataghayyab, sampai beliau tidak terlihat, fala yura, dan tidak terlihat. Maka Nabi ketika buang hajat di tempat terbuka, maka beliau jalan cukup jauh sampai orang tidak bisa melihat di manakah posisi beliau. Maka tidak terlihatnya aurat ketika buang hajat, tidak terlihat oleh orang lain, hukumnya wajib. Dan tidak terlihatnya sosok ketika buang hajat, hukumnya mustahab. Nabi itu bukan hanya tidak terlihat aurat ketika dia buang hajat di tempat terbuka, namun tidak terlihat sosoknya. Karena beliau jalan sampai tidak terlihat, sampai tidak terlihat mungkin setengah kilo atau berapa, sampai tidak terlihat sosoknya. Bukan hanya tidak terlihat auratnya, namun tidak terlihat sosoknya. Kemudian hadis Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu ma bainal jinni wa urati bani Adam, penutup yang menghalangi pandangan mata jin untuk bisa melihat aurat manusia. Ketika seorang manusia itu dakhalal khala'a, memasuki tempat buang hajat, adalah manakala si manusia mengatakan bismillah. Maka mafhum mukhalafahnya, jika buang hajat dan tidak membaca bismillah, maka aurat si manusia ini bisa ditonton oleh jin. Jin laki-laki ataupun jin perempuan. Karena Nabi mengatakan penutup yang menghalangi pandangan jin untuk bisa melihat aurat manusia. Mafhum mukhalafahnya berarti jika tidak membaca, maka berarti bisa ikut nonton dan melihat, atau minimal ngintip. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, dinilai hasan oleh Syekh Ahmad Muhammad Syakir di Hasiyah atau Sarah beliau untuk Sunan Tirmidzi. Demikian juga dinilai sahih oleh Al-Albani. Meskipun sebagian ba'du ahlul ilm mendhaifkan, melemahkan hadis ini. Dua ulama besar dalam bidang hadis zaman ini, Syekh Ahmad Muhammad Syakir dan Al-Albani, sepakat tentang kuatnya hadis ini. Syekh Ahmad Syakir Hasan, Al-Albani sahih. Dan hadis Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takhala al-khala'a, jika beliau memasuki WC. Namun yang dimaksud dengan kalimat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza takhala al-khala'a adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhul al-khala'i. Artinya kalimat ini tidak dibaca setelah berada di dalam. Kalau kita maknai sebagaimana ini, apa yang nampak, maka berarti dibaca di dalam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila telah memasuki al-khala, tempat buang hajat, berarti membacanya di dalam. Dan bukan demikian yang dimaksudkan, sehingga makna hadis ini adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada dukhulal khala'i. Telah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin memasuki tempat buang hajat. Artinya dibaca sebelum masuk. Gimana kalau lupa kemudian baru ingat di dalamnya, dibaca saja. Tetap dibaca saja. Tidak mengapa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'if. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada-Mu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Maka di sini dalil bahasanya tempat buang hajat itu adalah tempatnya setan. Dan bahasanya setan jin itu punya jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sehingga karena itu adalah tempat markasnya setan jin dan laki-laki, setan jin baik laki-laki ataupun perempuannya, maka tidak selayaknya orang berada di sana berlama-lama tanpa ada hajat dan kebutuhan. Maka dia secukupnya saja. Kemudian hadis Aisyah radhiallahu anha, karena sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala'i, jika telah keluar dari khala', beliau mengucapkan ghufranak, ya Allah ampunanmu. Diriwayatkanlah Abu Dawud, Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hasan gharib, dinilai hasan oleh Al-Albani. Para ulama membahas tentang masalah ini, apa hubungan, kenapa setelah buang hajat kok malah minta ampun, ada salah apa? Kenapa setelah buang hajat kok memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penjelasan yang paling bagus tentang masalah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak, maka ketika orang itu selesai dari buang hajatnya, biraknya misalnya, atau kencingnya, maka dia telah terbebas dari kotoran. Dia telah membuang kotoran yang konkret, kotoran yang fisik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membuang kotoran fisik, ketika keluar Nabi mengajarkan untuk mengucapkan ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Maka kita diajar dan diingatkan bahwasanya ada kotoran yang abstrak yang juga perlu dibuang. Nah, kotoran abstrak tersebut adalah dosa. Maka diingatkan ketika telah kita bersih dari kotoran fisik, maka ada kotoran yang tidak kalah penting untuk dibuang. Itu kotoran abstrak, itulah dosa. Yang cara membuang kotoran abstrak, nah, ini adalah dengan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah keluar dari khala, setelah keluar dari tempat buang hajat, Nabi ajarkan untuk mengucapkan ghufranak, ya Allah ampunilah dosa-dosa aku. Bukan berarti orang terbuang hajat itu berdosa, sehingga dia perlu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun untuk menyempurnakan, ya, menyempurnakan kebersihan. Setelah bersih fisiknya dari kotoran konkret, ya, maka sempurnakan dengan bersihnya hati, bersihnya diri dari kotoran abstrak, yaitu dosa, dengan memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ini munasabah atau kaitan dan hubungan antara meminta ampun dengan selesai buang hajat. Dan boleh juga mengucapkan alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Dan teks doa ini, segala puji milik Allah alladzi adzhaba 'anil adza, yang menghilangkan dariku kotoran, wa 'afani, dan menyehatkanku. Teks hadis ini jika marfu dhaif. Dia adalah hadis yang lemah jika disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriatkan oleh Ibnu Majah dan dhaif. Akan tapi hadis tersebut atau bacaan ini, alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani, adalah bacaan yang sahih dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, diriatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf. Sehingga ada dua bacaan, bisa ghufranak, ini bacaan dari Nabi, kemudian bacaan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, alhamdulillahilladzi adzaba 'anil adza wa 'afani. Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ingin buang hajat, beliau tidak mengangkat kainnya. Di sini teks redaksinya mengangkat kainnya, karena Nabi pakai sejenis jubah atau semacam itu. Kalau kita menurunkan celananya, menurunkan kainnya. Kalau teks hadisnya mengangkat kain, karena yang dipakai izar, sarung, atau komis, sehingga ketika mau buang hajat, ya gimana? Ya kainnya diangkat. Sehingga kalau dalam bahasa bebasnya, beliau tidaklah melepas pakaiannya. Hatta yadnuan minal ard, sampai beliau dekat dengan tanah. Terjemah bebasnya, sampai pantatnya dekat dengan tanah. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk supaya lebih tertutup. Mengingat kondisi buang hajat di masa silam tadi, di tempat yang terbuka. Dan membuka aurat dalam rangka buang hajat adalah membuka aurat karena darurat. Wa daruratu qadaru bi qadariyah. Maka darurat itu ya dilakukan seperlunya dan secukupnya. Kalau ketika pas berdiri belum darurat untuk buka aurat, ya nanti tunggu sampai posisinya memang darurat untuk buka aurat. Karena menimbang hal tersebut, maka wallahu ta'ala a'lam, adab ini tidak berlaku jika orang buang air, buang ini di kakus atau di toilet yang rapat, yang ini sehingga aman. Dari terbukanya aurat dilihat, terlihatnya aurat oleh orang lain. Namun jika di tempat terbuka, maka adalah bersikap sebagaimana sikap Nabi, tidak buang, tidak membuka dan mengurai pakaian, atau bahasa kita menurunkan pakaian dan celana sampai posisi pantat itu sudah hampir dekat dengan tanah, sudah setengah jongkok atau hampir jongkok, itu baru kemudian celana diturunkan. Kemudian poin yang keempat, apa yang haram untuk dilakukan ala man arada qada al hajati, bagi orang yang ingin buang hajat. Maka haram hukumnya kencing di air yang tergenang. Mengingat hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu naha anil bauli fil ma'i raqit. Senyap Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kencing di air yang tergenang. Raqit di catatan kaki, raqit wasakin alladzi la yajri, airnya adalah air yang tenang, tidak mengalir. Kemudian tidak memegangi zakar dengan tangan kanan saat dia kencing, namun kalau mau perlu dipegangi dengan tangan kiri. Demikian juga tidak istinja dengan menggunakan tangan kanan. Istinja dengan menggunakan tangan kiri. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah satu kalian kencing, maka janganlah dia pegangi zakarnya dengan menggunakan tangan kanannya, jangan pula dia istinja dengan tangan kanannya. Maka jika antara dua larangan ini, larangan memegangi zakar dengan tangan kanan, demikian juga larangan istinja dengan tangan kanan, ini kalau dalam kondisi istinja satu hal yang gampang. Namun jadi problem kalau istijmar, pakai batu. Gimana supaya tidak melanggar dua larangan di atas? Gimana istijmar? Karena maaf-maaf, kalau istijmar dengan batu, tentu zakar harus dipegangi. Padahal batunya tidak boleh pakai tangan kanan. Pakai batunya dipegang dengan tangan kiri. Nah, zakarnya juga harus dipegangi supaya bisa istitmar. Padahal zakarnya tidak boleh dipegang pakai tangan kanan. Nah, maka pusing. Nah, istitmarnya dengan batu itu pusing. Nah, ini gimana ini? Ini buah simalakama. Kalau dia pegangi, dia pegang batu pakai tangan kiri, maka mau tidak mau zakar dipegang pakai tangan kanan. Kalau zakar dipegangi dengan tangan kiri, loh, batunya gimana? Batunya harus dipegangi pakai tangan kanan. Maka ini pasti malakama. Mau pilih yang mana? Nah, apa yang harus dilakukan oleh seorang laki-laki terutama ketika dia mau istitsmar dengan batu? Maka jawaban para fuqaha dalam masalah ini, hendaklah dia pegangi zakarnya dengan tangan kanan, dan hendaklah dia jadikan yang bergerak itu adalah tangan kirinya. Yang bergerak untuk kemudian membersihkan itu, batu itu dia pegangi dengan tangan kiri, dan itulah yang dia gerakkan. Sehingga itu sabit, tangan kanan cuma diem saja. Dan batu dipegang dengan tangan kiri, dan itulah yang digerakkan untuk membersihkan, untuk istijmar. Dan jika terlarang untuk memegangi zakar dengan tangan kanan dalam kondisi istinja, yang ini adalah sesuatu yang dibutuhkan, maka jika tidak istinja, tidak ada apa-apa, maka lebih tidak boleh lagi. Tiba-tiba dipegangi dengan tangan kanan, maka mimbabil aula untuk terlarang. Dalam kondisi istinja yang itu dibutuhkan, tidak boleh. Zakar dipegang dengan tangan kanan, maka jika dalam kondisi yang tidak ada kebutuhan, sekedar main-main atau atau kondisi yang lain yang bukan kebutuhan, maka mimba bil aula wal aula, maka tentu lebih-lebih lagi. Kemudian haram hukumnya al baulu, kencing atau birak, fi tariq, di jalan, di satu tempat yang di situ menjadi lalu lalang banyak orang. Boleh jadi jalan setapak atau yang lain. Afidhil, atau di tempat yang di situ banyak orang berteduh, bernaung ketika hujan atau ketika panas. Demikian juga haram hukumnya buang hajat di hadaik al-ammah, taman. Autah tasyajarah musmirah, atau di bawah pohon yang berbuah, yang banyak orang kadang manjat pohon tersebut untuk memetik buahnya. Omawardil miyah, atau tempat yang di situ banyak orang mengambil air, sumber air. Ini boleh jadi mata air atau semacam itu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itaqul mala'in thalatha, hindarilah tiga tempat yang terlaknat." Tentang tiga tempat yang terlaknat ini ada dua penjelasan tentang maknanya. Makna di sini, penjelasan yang pertama, buang hajat di tiga tempat ini adalah perbuatan terlaknat alias dosa besar. Penjelasan yang kedua untuk hadis ini, buang hajat di tiga tempat ini adalah buang hajat yang menyebabkan banyak orang melaknat dan mencaci maki pelakunya. Yang pertama adalah berak di sumber air, kemudian di tengah jalan, kemudian fidhil di tempat yang digunakan oleh orang untuk berteduh. Boleh jadi gardu ronda, atau di terminal, tempat orang duduk menunggu bis, di situ kemudian ada kencing atau ada berak. Maka ini termasuk fidhil. Kemudian, dan berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hindarilah al-la'inain, dua tempat yang terlaknat, atau dua tempat yang menyebabkan pelakunya dilaknat dan dicaci maki oleh banyak orang. Para sahabat bertanya kepada Rasul, apa itu dua tempat terlaknat? Rasul mengatakan, itulah orang yang ya takhallah, buang hajat di jalan yang dilewati oleh banyak orang, dan di tempat naungan yang digunakan oleh banyak orang untuk berteduh. Namun terlarangnya buang hajat di jalan ini berlaku manakala jalan tersebut jalan yang masih aktif digunakan. Fitarikin nas, jika sudah tidak ada lagi manusia yang lewat di tempat tersebut, maka tidak termasuk dalam larangan. Demikian juga adzil, naungan, ini adalah selama masih banyak orang menggunakannya. Kalau ada satu bangunan yang sudah ditinggalkan oleh orang, sudah jadi bangunan tua yang sudah hampir roboh dan semacam itu, ya orang pun sudah tidak ada lagi yang memanfaatkannya, maka tidak termasuk dalam larangan. Sebagaimana haram bagi orang yang sedang buang hajat untuk membaca Al-Quran, demikian juga haram baginya untuk, demikian juga satu hal yang haram, istismar dengan menggunakan kotoran binatang atau tulang atau makanan yang bernilai. Berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk yatamassah. Tamassuh sama dengan istitmar. Maka istitmar disebut juga istitbab, istitmar, dan tamassuh. untuk istitmar dengan menggunakan tulang atau ba'rin atau dengan kotoran unta, tai unta. Dan Nabi mengatakan, dan Nabi sampaikan dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Muslim, kenapa dilarang untuk istitmar dengan tulang? Karena dia adalah makanan jin, saudara kalian dari bangsa jin. Maka sebabnya karena dia adalah makanan jin, maka jika makanan jin itu tidak boleh digunakan untuk istitmar, maka makanan manusia mimba bil aula. Ini dalil kenapa terlarang makanan. Dari mana terlarang untuk istitmar dengan menggunakan makanan yang masih bisa dimanfaatkan. Boleh jadi ada roti yang keras, masih bisa dimanfaatkan, maka tidak boleh dipakai untuk istitmar. Nah, kalau sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan karena sudah terlalu sangat keras, nah, namun kalau rotinya orang Arab memang modelnya keras. Nah, roti kesukaannya orang Arab, ya, kalau di Mesir namanya Aish, itu memang keras. Orang untuk guyonan sampai disebut itu bisa untuk ngelimpar maling. Letak. Itu cukup dengan menggunakan roti. Nah, itu rotinya kemudian direndam untuk dimakan, direndam dengan air dan semacam itu cara mengkonsumsinya. Maka selama bisa dimanfaatkan tidak boleh digunakan untuk alat istitmar. Sisi pendalilannya adalah sebab kenapa Nabi melarang menggunakan tulang. Sebabnya adalah karena makanan jin. Maka jika demikian, maka makanan manusia lebih-lebih lagi. Kemudian haram buang hajat di tengah-tengah kubur kaum muslimin. Cari tempat yang sepi dan aman, tidak diganggu orang. Kuburan. Maka ini hukumnya haram. Ini dikatakan hukumnya haram. Yahrumu. Haram hukumnya. Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak peduli apakah di tengah kubur aku buang hajat ataukah di tengah pasar. Maka Nabi katakan, orang yang buang hajat di tengah-tengah kubur, di tengah-tengah pemakaman, itu seperti orang yang buang hajat di tengah-tengah pasar, ditonton banyak orang. Gimana hukumnya di tengah pasar? Hukumnya haram. Maka demikian juga berarti buang hajat di kuburan. Kemudian yang ke poin yang kelima, apa saja yang makruh untuk dikerjakan bagi orang yang mutakhalli, bagi orang yang buang hajat. Makruh hukumnya saat buang hajat menghadap arah bertiupnya angin. Orang buang hajat di tempat terbuka, angin bertiup dari selatan ke utara, dia malah buang hajat menghadap selatan. Ini tidak benar, tidak cerdas dalam buang hajat. Angin dari selatan ke utara, dia malah kencing menghadap selatan. Ya kembali kencingnya. Fima habiri, ketika di tempat bertiupnya angin, bila hail, ketika tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, ya tidak masalah. Tembok, nah, angin memang dari selatan ke utara, namun dia di situ ketemu tembok, aman. Nah, jika tanpa tembok, tanpa pohon, tanpa apa, ya tentu tidak boleh tidak, air kencing itu akan nyiprat. Lihatlah yartada al-baulu ilaih, supaya air kencing itu tidak kembali terpecik pada dirinya. Demikian juga makruh hukumnya berkata-kata ketika buang hajat. Dalilnya ada seorang yang lewat saat Nabi SAW kencing. Lalu orang ini mengucapkan salam dan Nabi tidak menjawab salamnya. Baru Nabi jawab setelah beliau selesai kencing. Dan di sini dikatakan makruh. Dan kaidah dalam ilmu fikih, makruh itu menjadi mubah indal hajat, ketika ada kebutuhan. Ketika ada orang buang hajat, kemudian boleh jadi istri mau keluar cari kunci enggak ketemu, maka ya boleh ngomong, kuncinya sebelah sana. Karena ini ada al-hajat, ada kebutuhan. Dan makruh itu menjadi mubah indal hajat. Sebagaimana haram itu menjadi mubah inda darurah, ketika kondisi darurat. Wa yukau dan makruh hukumnya kencing di lubang. Ketika di tempat terbuka, tanah, kemudian ada lubang, ada sarang apa, dan dikencingi. Ini hukumnya makruh. Berdasarkan hadis Qatadah dari Abdullah bin Sirjis, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kencing fil juhri, di lubang tanah. Dan ada yang berkata, ada pertanyaan kepada Qatadah, kenapa kok terlarang kencing di lubang tanah? Beliau mengatakan, yuqalu, ada yang bilang inna masakinul jinni, kalau itu adalah tempat tinggal jin. Di sini dia kena Abu Daud, Nasa'i, Al-Hafidz Ibn Hajar di Talkhis mengatakan bahasanya hadis ini dinilai sahih oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Sakan. Dinilai dhaif oleh Al-Albani di Irwa. Wa qala Syekh Ibn Utsaimin, dan Syekh Ibn Utsaimin rahimallahu ta'ala mengatakan aqallu ahwalihi, kondisi minimal untuk riwayat ini adalah derajatnya hasan. Dan yang benar minimal adalah hasan, meskipun Syaikh Al-Albani mendhaifkan atau menilai dhaif hadis ini. Dan ada penjelasan yang bagus yang ditulis oleh Syaikh Shalih Al-Syeikh ini ketika beliau membuat buku tipis yang melengkapi takhid Syaikh Al-Albani yang beliau nilai kurang, yang ada di Irwaul Ghalil. Dan beliau sampaikan ada jalur yang belum diperiksa oleh Syaikh Al-Albani untuk riwayat ini, sehingga kesimpulannya yang tepat hadis ini derajatnya hasan. Kenapa hal tersebut terlarang? Karena layak aman, tidak ada jaminan aman, alias dikhawatirkan ada padanya binatang. Kemudian menyakitinya karena ada pada lubang tersebut binatang, fayu'dhihi, maka jika dikencingi berarti kita menyakiti binatang. Dan menyakiti binatang yang tidak bersalah, mungkin satu perbuatan yang terlarang, dolim itu haram pada siapapun termasuk pada binatang. Atau di sana adalah tempat jin, maka dengan dikencingi, maka manusia ini berarti menyakiti dan mengganggu jin. Demikian juga makruh hukumnya untuk masuk ke WC dengan sesuatu yang ada padanya zikrullah, menyebut Allah kecuali ada kebutuhan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika masuk ke dalam WC beliau melepas cincinnya, dan di cincin beliau terdapat tulisan Muhammadur Rasulullah. Namun hadis tentang masalah ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Abu Dawud setelah meriwayatkan hadis ini mengatakannya adalah hadis mungkar, hadis yang dhaif. Namun Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan gharib. Di sisi yang lain Al-Albani juga menilainya dhaif. Maka Abu Dawud dan Al-Albani menilai dhaif, Tirmidzi menilai hasan. Ada ikhtilaf, ada perselisihan tentang kelemahannya. Wa alal qaul, maka berdasarkan pendapat yang menilai lemahnya hadis ini dan tidak layaknya hadis ini lil ihtijaj, digunakan untuk hujah dalam masalah ini, maka tetap yang lebih utama dan yang lebih afdal, seorang itu tidaklah masuk WC dengan sesuatu yang ada padanya nama Allah tanpa alasan darurat. Iqamah li ismillah dalam rangka memuliakan nama Allah Ta'ala, wa ijlalan dan dalam rangka menghormati nama Allah. Maka anggap saja di sini dhaif, maka tetap hukumnya makruh. Tetap hukumnya makruh membawa dan menyebut nama Allah saat buang hajat. Dalilnya adalah wa may yu'azzim hurmatillah fa innaha min taqwal qulub. Maka dalilnya adalah ayat Al-Qur'an, barang siapa mengagungkan hal-hal yang mulia dalam agama Allah, maka itu adalah tanda takwa yang ada pada hatinya. Dan menyebut nama Allah atau hal-hal yang lain adalah hal-hal yang mulia dalam agama Allah. Maka siapa yang mengagungkannya dan memuliakannya, maka itu bukti takwa ada pada dirinya dan hatinya. Namun membahas sesuatu yang di sana menyebut nama Allah, demikian juga menyebut sesuatu atau menyebut nama Allah dalam WC, itu hukumnya makruh. Dan kaidah mengatakan makruh itu menjadi mubah ingdal hajat, ketika ada kebutuhan. Dan di antara kebutuhan dalam masalah ini adalah menyebut nama Allah ketika berwudu di dalam WC. Maka itu adalah satu kebutuhan, menimbang bismillah ketika hendak berwudu itu wajib menurut banyak ulama dan sunnah mu'akkadah menurut jumhur ulama. Maka ini satu kebutuhan yang penting. Sehingga ketika seorang itu dia berwudu di WC, maka boleh mengucapkan bismillah dengan lisan, bukan dengan hati. Karena bismillah dalam hal ini bukanlah makruh, namun mubah. Kalau makruh, jika dalam kondisi ada hajat dan kebutuhan, dia berubah menjadi mubah. Dan demikianlah yang difatwakan oleh Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimallahu ta'ala. Bolehnya mengucapkan bismillah di WC ketika berwudu di WC dengan alasan sebagaimana kaidah yang tadi telah kita sampaikan. Wa amma indal hajat, adapun ketika ada hajat, apalagi kondisi darurat, maka tidak mengapa semacam hajat untuk masuk WC dengan membawa aurat naqdiyah, uang kertas yang di sana ada nama Allah. Maka jika uang kertas ini ditinggalkan di luar WC, maka tentu bahaya. Kanat urdotan lisarikoh awin nisyan, maka dia menjadi sasaran pencurian atau minimal sasaran lupa. Keluar, tiba langsung keluar begitu saja, kelupaan kalau tadi ninggal uang. Adapun mushaf, membawa mushaf Al-Quran ke dalam WC, maka di sini pendapat penulis, haram hukumnya masuk dengan bawa mushaf, baik mushaf itu nampak, ataupun tertutup di dalam saku atau di dalam tas. Alasannya karena dia adalah firman Allah, wa wa asraful kalam, dan dia adalah perkataan yang paling mulia. Dan masuk dalam WC dengan membawa mushaf, ada padanya nau' minal ihana, satu bentuk perendahan terhadap mushaf Al-Quran. Demikian pendapat penulis, ini adalah mengatakan hukumnya haram. Jadi kalau haram, hanya boleh dilanggar ketika kondisinya kondisi darurat. Kondisi darurat adalah kondisi di mana ya, kalau dia letakkan sangat-sangat dia punya ghulabatudzon, ini Quran, ini mushaf, ini akan dicuri orang. Maka itu berarti darurat, baru dia bisa boleh masuk ke dalam WC dengan membawa mushaf Al-Quran. Namun wallahu ta'ala a'lam, penjelasan yang lebih tepat atau penjelasan yang cukup bagus tentang masalah ini adalah penjelasan Syaikh Al-Albani di Fatwa Al-Madinah. Ketika beliau ditanya tentang masalah ini, beliau katakan jika dalam keadaan tertutup, dalam tas atau dalam saku yang tertutup, maka boleh. sebagaimana bolehnya seorang yang hafidh Quran untuk masuk ke dalam WC. Nah. Padahal ada Quran di dadanya, ada Quran di hatinya. Tidak terlarang. Maka semisal itu, jika mushaf dimasukkan dalam tas atau saku yang tertutup, kemudian dibawa masuk ke dalam di dalam WC, maka tidak masalah. Ini adalah satu kias yang bagus untuk menjawab masalah ini. Kemudian bab yang keempat, fi siwak wa sunanil fitrah wa fi iddatu masail, tentang siwak dan sunah fitrah, dan ada padanya beberapa poin pembahasan. Siwak terkadang digunakan untuk alat, kata-kata siwak itu disebut untuk alatnya, dan terkadang untuk perbuatan. Di sini didefinisikan siwak adalah menggunakan kayu. Berarti ini apa? Didefinisikan dengan perbuatan. Atau semacam itu pada gigi, walithah, dan pada gusi. Untuk menghilangkan makanan dan bau yang tidak sedap yang melekat pada gigi dan gusi. Maka siwak yang diajarkan dalam Islam tidak hanya siwak pada gigi, namun ada siwak pada gusi. Kemudian hukum siwak, siwak hukumnya dianjurkan dalam semua keadaan, sampai-sampai orang yang berpuasa, andai dia bersiwak pada saat dia berpuasa, hukumnya tidak mengapa. Baik dia bersiwak di awal siang alias pagi, atau di akhir siang alias sore. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi umatnya dengan motivasi yang bersifat umum untuk bersiwak, dan tidak mensyaratinya dengan waktu tertentu tanpa yang lain. Nabi katakan, "As-siwaku mataharatun lil fami mardatun li rabbi." Siwak itu memiliki faedah dunia dan akhirat. Faedah dunianya mataharatun lil fami, membersihkan mulut. Faedah akhiratnya mardatun li rabbi, menyebabkan mendapatkan ridha Allah. Maka di sini dalil Arab itu adalah salah satu nama Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak, yaitu dengan perintah wajib. Inda kulli salatin, ketika setiap kali mengerjakan salat. Kemudian yang kedua, mata yata akad, kapankah ditekankan untuk bersiwak. Yata akad ditekankan untuk bersiwak saat berwudu, saat bangun tidur, saat berubahnya bau mulut, kemudian hendak membaca Al-Quran, dan hendak mengerjakan sholat. Demikian juga pada saat masuk masjid, dan pada saat masuk rumah. Dalilnya dari Al-Miqdam bin Shuraih, dari bapaknya, aku bertanya pada Aisyah, perkara apakah yang pertama kali Nabi lakukan jika masuk ke dalam rumah? Maka Ibnu Aisyah mengatakan, beliau bersiwak. Maka jika dianjurkan untuk bersiwak ketika masuk rumah, rumah pribadi, maka memasuki rumah Allah, masjid, min babil aula. Maka dari sini tadi penulis mengatakan, inda dukhulil masjid, ditekankan untuk bersiwak saat masuk masjid. Pendalilannya adalah dari anjuran untuk bersiwak saat masuk rumah. Wa ta'akad, demikian juga ditekankan manakala diam yang lama. Karena jika orang itu diam dalam waktu yang lama, maka baulah mulutnya. Demikian juga apalagi ketika giginya menguning, bukan karena merokok ya, karena orang baik ini. Lil ahadis sabiqah, berdasarkan hadis-hadis yang lewat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika bangun di waktu malam, yasusufahu, beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Ini dalil dianjurkan untuk bersiwak saat bangun tidur. Dan seorang muslim diperintahkan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan seorang muslim diperintahkan saat dia beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah hendaknya dalam keadaan yang terbaik dari sisi kebersihan dan kebersihan. Kemudian bima yakunu, alat apa yang bisa digunakan untuk bersiwak? Yusanu, dianjurkan supaya bersiwak itu dengan kayu yang basah, yang tidak rontok dan tidak melukai mulut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan kayu arak. Di catatan kaki, arak adalah sajarum nal hamdi, pohon jenisnya jenis asam, asam-asaman yang digunakan qotbanihi, ranting-rantingnya juga digunakan untuk bersiwak. Namun boleh juga bersiwak dengan tangan kanan ataukah tangan kiri. Al-amru fi hadza wasi', perkara dalam masalah ini longgar. Fa ilam yakun inda udun, jika tidak ada kayu saat dia, yang bisa digunakan untuk bersiwak saat dia berwudu, maka cukup bersiwak dengan jarinya. Dan hadis tentang masalah ini hadis marfu dhaif. Hadis marfu tentang bersiwak dengan jari adalah hadis yang lemah. Namun kamaruya kamarwa dzalika Ali ibn Abi Talib fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilihatkan oleh Ali ibn Abi Talib ketika menggambarkan tata cara wudu Nabi. Dan hadis ini dilihatkan Imam Ahmad dalam Musnad, dinilai sahih oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di At-Talkhis al-Habir. Ya, maka beliau memegangi penilaian sahih dari Ibnu Hajar untuk hadis Ali bin Abi Talib yang menunjukkan kalau Nabi menuntunkan untuk bersiwak dengan jari manakala tidak ada kayu siwak. Kemudian manfaat bersiwak. Min ahamnya yang paling penting adalah apa yang ada dalam hadis yang lewat, yaitu manfaat di dunia berupa membersihkan mulut dan manfaat di akhirat mendatangkan ridha Allah. Maka sepatutnya seorang muslim memperhatikan sunnah ini dan tidak meninggalkannya karena di dalamnya terdapat banyak manfaat yang besar. Waqt yamur, dan ada sebagian kaum muslimin yang berlalu padanya muddatun minal waqti, sejangka waktu yang cukup lama, sebulan atau bahkan dua bulan, dan tidak pernah bersiwak dan gosok gigi. Boleh jadi karena malas dan boleh jadi karena tidak tahu. Sebagian kaum muslimin jorok memang. Itu realita yang patut untuk diakui. Wahaula, maka mereka-mereka ini hilang dari mereka ganjaran yang besar dan manfaat yang banyak disebabkan mereka meninggalkan sunnah ini, padahalnya adalah satu sunnah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhafid, sangat menjaganya dan merutinkannya. Dan hampir-hampir beliau perintahkan untuk bersiwak pada umatnya dengan perintah wajib seandainya tidak khawatir memberatkan. Dan mereka para ahlinya telah menyebutkan manfaat yang lain untuk bersiwak, menguatkan gigi, mengencangkan gusi, menjernihkan suara, dan menyebabkan seorang hamba itu lebih energik, lebih energik. Kemudian sunanul fitrah. Sunanul fitrah disebut juga dengan khisalul fitrah. Disebut demikian karena orang yang melakukan hal-hal ini maka dia dinilai berada di atas fitrah yang Allah tetapkan untuk semua manusia. Dan Allah anjurkan hal tersebut untuk semua mereka. Allah anjurkan supaya mereka dalam penampilan yang terbaik dan tampilan yang paling sempurna. Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah, lima termasuk fitrah. Al-istihdad, membersihkan bulu kemaluan, khitan, kemudian menggunting kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku." Penjelasannya pertama istihdad. Istihdad maknanya adalah halqul anah. Mengerok habis al-anah, bulu kemaluan. Al-anah adalah rambut yang tumbuh di sekitar al-farj, di sekitar kemaluan. Disebut istihdad karena di masa silam untuk membersihkannya digunakan hadidah. Ini benda tajam terbuat dari besi. Dan itu sama dengan Musa. Musa artinya pisau cukur. Wa fi izalatihi, dengan dibersihkan nyepulu kemaluan, maka ini adalah satu hal yang menyebabkan jamal, satu menyebabkan kerapian badan, wa nadhafah, dan kebersihan. Namun mungkin dan diperbolehkan menghilangkannya dengan cara selain dikerok, semacam dengan muzilat al-musanna'ah, dengan penghilang bulu buatan, bukan alami, kimiawi atau semacam itu. Dan yang kedua adalah khitan. Khitan adalah izalatul jaldah, menghilangkan kulit yang menutupi hasyafah. Dan hasyafah di catatan kaki maknanya adalah ra'su dzakar, kepala dzakar. Nah, khitan itu sah manakala tabruz hatta tabruz hasyafah, kepala dzakar terlihat. Kalau orang itu khitan namun terlalu pendek sampai kepala dzakar juga belum terlihat, maka wajib diulang. Wajib diulang. Saya pernah dapat pertanyaan lewat email saat saya di khitan, namun hasil khitannya itu cuma kepala dzakar cuma terlihat setengahnya saja. Setengah yang lain tertutup. Perlu diulang apa tidak khitannya? Jawabannya, karena sudah terlihat ya sudah, enggak usah diulang, enggak apa-apa. Karena syarat sah khitan untuk laki-laki ini hatta berusaha hasyafa, kepala dzakar sampai terlihat. Kalau enggak terlihat atau terlihat yang terlalu kecil cuma karena motongnya cuma terlalu sedikit karena dipotong oleh orang yang lagi koas. Ya, maka perlu diulang sampai kepala dzakar. Idealnya seluruh kepala dzakar terlihat. Itu sempurnanya khitan. Sahnya khitan, kepala dzakar sudah terlihat. Wa hadza fi haqqi dzakari, dan ini berlaku, aturan yang berlaku untuk, ketentuan berlaku untuk laki-laki. Adapun untuk unsa, untuk perempuan, khitan untuk perempuan, adalah memotong daging yang berlebih, bersisa, di atas tempat al-ilat, tempat seorang suami memasukkan kemaluannya di farji istrinya. Qil, dikatakan bahasanya daging tersebut menyerupai jengger daik ayam jago. Dan pendapat yang benar, khitan itu hukumnya wajib untuk laki-laki dan sunnah dan dianjurkan untuk perempuan. Kenapa demikian? Karena menimbang hikmah dan tujuan dari khitan. Karena hikmah khitan untuk laki-laki adalah tadhiru dzakar, membersihkan dzakar dari najis yang terkumpul di kulfah, di kuluf. Kuluf adalah, di catatan kaki adalah kulit yang menutupi hasyafah, menutupi kepala dzakar. Itulah yang, kulit inilah yang dipotong saat khitan. Dan manfaat yang lainnya, maka manfaatnya berkaitan dengan keabsahan toharah dan berkaitan dengan keabsahan sholat. Maka hukumnya wajib. Adapun perempuan, maka hikmah dan maksud dari khitan adalah untuk mempersedikit ghulmahnya. Ghulmah adalah syiddatu syahwat, syahwat biologisnya yang besar. Dan di sini dikatakan wa yustahabu dan dianjurkan. Dianjurkan tidak wajib, hendaknya khitan dilakukan pada khitan untuk laki-laki ini ya. Ini berlaku untuk laki-laki, dianjurkan untuk dilakukan pada hari ketujuh kelahirannya dengan alasan dan pertimbangan untuk lebih cepat sembuh dan supaya anak kecil itu yansyak tumbuh besar dalam sudah dalam kondisi yang sempurna. Namun wajibnya adalah saat balig. Maka ketika balig, maka harus sudah dikhitan. Kemudian kasus syarib wa ihfa'uhu, menggunting kumis wa ihfa'. Apa itu ihfa'? Ihfa' adalah al-muballaghah fil qas. Menggunting yang serius dan sungguh-sungguh. Nah, ini satu hal yang dituntunkan karena dalam hal ini adalah tajammul, merapikan penampilan, penadzafah dan kebersihan di samping menyelisih orang-orang kafir. Waqad warada dan terdapat sejumlah hadis yang sahih berisi dorongan untuk menggunting kumis dan membiarkan lihyah, wa irsal dan membiarkannya, wa ikramuha dan memuliakan lihyah. Lihyah dimuliakan dengan disisir, dengan dikasih minyak wangi. Ini memuliakan lihyah. Dan lihyah itu adalah rambut yang tumbuh di, dalam bahasa Arab, rambut yang tumbuh di dagu, tumbuh di tulang rahang, dan tumbuh di pipi. Maka siapa yang di pipinya muncul bulu-bulu, maka itu termasuk lihyah. Sehingga lihyah jika diterjemahkan dengan jenggot, sebenarnya adalah terjemah yang tidak sempurna. Tidak sempurna, karena yang rumput di pipi tidak termasuk. Dalam, jika diterjemahkan dengan terjemah jenggot. Padahal yang dimaksud dengan lihyah, bukan hanya di dagu, namun di dua tulang rahang. Demikian juga yang tumbuh di pipi. Lima fi baqa'i lihyah, karena dengan dibiarkannya dan tetap adanya jenggot atau lihyah, maka ini minal jamal, maka itulah ganteng dan gagahnya laki-laki. Wa madharu rajula, dan tanda dia adalah seorang yang serius laki-laki. Waqad akasa katsirun minan nasi al-amra, dan banyak orang membalik keadaan. Fasor, fasor, jadilah mereka melebatkan kumisnya seperti Pak Raden di cerita si Unyil, dan mereka mengerok habis lihahum, jenggot mereka. Kalau tidak kerok habis, ada yang nyukosir memangkasnya. Wafikuli hada, dan dalam semua hal ini, tindakan ini menyelisih sunnah dan perintah yang terdapat dalam hadis berisi kewajiban untuk membiarkan jenggot, membiarkan lihyah. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jazu syawarib, jazu, al-jaz sama dengan ihfa. Al-jaz itu sama dengan ihfa. Ihfa tadi maknanya apa? Al-muballaghah fil qas. Serius dan sungguh-sungguh dalam menggunting. Wa akhul liha, dan julurkanlah dan biarkanlah lihyah. Khaliful maju, selisilah orang-orang majusi. Dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikin, selisilah orang-orang musyrik. Wa firul liha, biarkanlah. Kalau makna asalnya wa firul liha adalah lebatkanlah lihyah. Namun yang dimaksud dengan wafiru liha itu bukan berarti kemudian memakai firdaus atau yang lain supaya lebat. Namun yang dimaksud dengan wafiru liha itu sama dengan akhulliha. Biarkan dia tumbuh. Wahfus syawarib. Wahfu ini sama dengan ihfa. Tadi telah disebutkan artinya. Nah, apa yang dimaksud dengan ihfa? Yang ini sama dengan al-jaz. Apa yang dimaksudkan dengan al-ihfa dan al-jaz? Al-muballagha fil qas. Serius dalam menggunting. Kumis, itu apa yang dimaksudkan? Maka nanti maknanya, makna dan penjelasan tentang apa itu ihfa, apa itu al-jaz, nanti maknanya berbeda, berkaitan ini terdapat perbedaan pemaknaan berkaitan dengan masalah hukum mengkerok habis kumis. Maka ulama yang melarang mengkerok habis kumis, dan mengharamkannya semacam Imam Malik, maka makna al-ihfa atau al-jaz sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Sahih Muslim, itu maknanya adalah sungguh-sungguh dan tidak memberikan toleransi sedikit pun adanya bulu kumis yang masuk ke bibir. Begitu ada sedikit yang masuk, gasak. Nah, tidak ada toleransi. Bukalah maksudnya menggunting habis sampai seperti terkerok. Nah, itu menurut ulama yang melarang dan mengharamkan mengkerok kumis. Maka al-jaz dan al-ihfa artinya adalah tidak memberikan toleransi sedikit pun untuk adanya bulu yang masuk ke bibir atas. Makanya begitu melewati batas bibir atas, langsung diserang. Tidak ada toleransi. Tidak nunggu besok. Itu kelihatan di kaca atau terasa. Maka udah langsung cari gunting, habisi. Tidak boleh masuk daerah sini. Itu maknanya menurut ulama yang mengharamkan mengkerok kumis. Lagi ulama yang membolehkan untuk mengkerok kumis, maka mereka mengatakan, ya artinya mubalagha fil qas, serius dan sungguh-sungguh dalam menggunting, artinya digunting dengan sungguh-sungguh sampai boleh jadi tinggal pangkalnya saja, karena semuanya sudah tergasak habis dengan gunting yang dia gunakan. Dan kesimpulan tentang masalah ini, wallahu ta'ala a'lam, mungkin sebagaimana nanti yang difatwakan oleh Lajnah Da'imah di Fatwa Lajnah. Bahasanya beliau katakan bahasanya, mengkerok boleh, nontahkuhu aula. Mengkerok itu boleh, namun tidak dikerok itu yang lebih baik. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam masalah ini. Fa'alal muslim, maka menjadi kewajiban muslim untuk komitmen dengan petunjuk Nabi ini, menyelisih musuh-musuh Islam, yaitu orang-orang kafir, dan yatamayyaz, dan membedakan diri, jangan sampai serupa dengan perempuan. Kemudian memotong kuku, yaitu menggunting kuku sehingga tidak dibiarkan sampai panjang. Dan menggunting kuku itu memiliki faedah, yujmiluha, menyebabkan indahnya kuku, wa yuzilu, dan menghilangkan kotoran yang bertumpuk di bawah kuku. Dan banyak para ahli fikih mengatakan, jika orang itu punya kuku yang panjang, kemudian ada kotoran hitam menumpuk di bawahnya, maka wudunya tidak sah. Karena air wudu wajib mengenai anggota wudu, dan kuku termasuk anggota wudu, dan ini dihalangi oleh kotoran. Waqad khalafa hadhihi al-fitrah an-nabawiyyah, dan fitrah nabawi ini diselisih oleh sebagian kaum muslimin. Maka dijumpai banyak kaum muslimin yang memanjangkan kukunya. Kalau tidak semua kukunya dipanjangkan seperti supaya seperti kucing dan monyet, maka dia panjangkan adhafir usbu' muayyan, dia panjangkan menambah kuku jari tertentu yang ada di tangannya, boleh jadi jempolnya atau jari kelingkingnya. Kullu hadza, ini semua adalah tazyin syaitan, adalah tipu daya setan membuat indah sesuatu yang jelek. Ini adalah taklid, dan ini adalah membebek, mengekor, membeu li'ada ilah musuh-musuh Allah. Kemudian mencabuti bulu ketiak, yaitu menghilangkan rambut yang tumbuh di ketiak. Fayusanu, maka dianjurkan menghilangkan rambut ini dengan boleh jadi dengan cara dicabut, dikerok, atau yang lainnya. Karena dengan menghilangkannya, maka itu mewujudkan kebersihan dan menghilangkan bau yang tidak sedap. Yang tata jamak bau tidak sedap ini terkumpul manakala ada rambut ini. Fahadha huwa dinunal hanif, inilah ajaran agama kita yang lurus. Umirna, kita diperintahkan untuk melakukan hal-hal di atas. Karena hal-hal di atas adalah bentuk tajamul. Nih, bagusnya penampilan. Maka Islam menginginkan agar umatnya tajamul, berpenampilan yang baik, penampilan yang bersih, rapi. Sehingga jangan sampai ada kesan orang Islam itu identik dengan kotor. Orang Jawa bilang lutuk. Atau kemudian enggak rapi, ngepir, sarungnya ngepir. Karena enggak pernah disetrika. Atau lainnya. Karena Islam menginginkan agar tajamul. Agar umatnya itu tajamul, berpenampilan yang baik. Wa tatahur, dan membersihkan diri. Wa nadhafah, dan kebersihan. Sehingga seorang muslim dalam penampilan yang terbaik. Ini, di samping juga menjauhi, tidak ikut-ikutan orang kafir dan orang-orang yang tidak mengerti agama. Enggak seorang muslim bangga dengan ajaran agamanya, taat kepada Rabbnya, dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambahkan di samping lima sunnah fitrah di atas, ada sunnah fitrah yang lain, yaitu bersiwak, istingsak, memasukkan air ke dalam hidung dengan napas, berkumur. Ghuslul barajim, demikian juga termasuk sunnahul fitrah dalam membersihkan barajim. Barajim adalah al-aqad allati fi dhuhuril asabi, lekuan yang ada di bagian atas jari, maka sela-sela jari, lekuan antara satu jari dengan jari berikutnya. Yang di tempat ini biasa terkumpul kotoran. Kotoran sangat suka di lekuk di antara satu jari dengan jari yang lain. Demikian juga termasuk sunanul fitrah adalah istinja. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 hal termasuk fitrah, menggunting kumis, membiarkan lihyah, bersiwa, istingsak, memotong kuku, membersihkan barajim, lekuk-lekuk jari, mencabut bulu ketiak, mengkerok al-anah, bulu kemaluan, dan intiqasul ma sama dengan istinja. Mus'ab bin Syaibah, salah satu perawi hadis, mengatakan, aku lupa yang ke-10, kalau tidak salah, yang ke-10 adalah berkumur. Dan sebelum kita akhiri, ada pertanyaan. Apabila kita bersin di dalam kamar mandi atau toilet, apakah itu satu hajat yang membolehkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah setelah bersin? Jawabannya bukan. Alhamdulillah di sini bisa dilakukan setelah, bisa dibaca setelah selesai. Tidak harus ketika itu, bisa dibaca setelah keluar dari tempat kamar mandi atau toilet atau semacam itu. Bagaimana ketika berwudu atau mandi di kamar mandi, apakah melafadzkan bismillah? Tadi telah kita jawab. Bagaimana jika ada kecoak di kamar mandi lalu kita kencing dan kena kecoak? Dia binatang kotor pengganggu, maka boleh disakiti bahkan dibunuh. Bagaimana jika bersiwak sebelum sholat diganti dengan gosok gigi setiap sebelum sholat? Jawabannya boleh. Tadi karena memang dalam madhab Hambali, siwak hanyalah siwak manakala pakai kayu. Itu madhab Hambali. Nah, pendapat yang diambil di penulis buku tadi, atau yang lainnya, asal memiliki fungsi membersihkan. Bagaimana prakteknya ketika puasa, apakah dengan gosok gigi tanpa pasta gigi? Ya, dengan gosok gigi tanpa pasta. Saya pernah mengkaji beberapa kitab, satu kitab, salah satu adab buang hajat adalah menutup kepala. Apakah ini adalah benar? Di sebagian buku yang menyatakan bahasanya di antara adab itu adalah menutup kepala ketika buang hajat, alasannya adalah perbuatan, kalau tidak salah alasannya adalah perbuatan sahabat Abu Bakar. Namun saya tidak tahu secara detail kebenarannya dan kepastiannya. Maka perlu telaah lebih lanjut atau penjelasan yang lebih detail lagi tentang masalah ini, apakah memang ada dasarnya ataukah tidak. Namun pada dasarnya, jika itu tersebut tidak ada dasarnya, ya tentu tidak bisa mengatakan ini adalah satu hal yang tergolong ada. Demikian sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rida'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.